Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan di dalam na'am berkaitan dengan adab talibul ilm, adab seorang penuntut ilmu. Dan masih di dalam pembahasan pada perkara yang keempat, yaitu bahwa hendaklah penuntut ilmu berlapang dada di dalam permasalahan khilafiyah yang mana di dalamnya terdapat perselisihan pendapat di antara ahlul ilm. Naam. Dan perselisihan pendapat ini dalam perkara-perkara al-furu', yaitu perkara-perkara yang bersifat cabang, bukan perkara yang bersifat al-usul, yaitu pokok. Sehingga, na'am, maka tak kala melihat atau na'am terjadi adanya perbedaan pendapat dalam masalah furu' atau sifatnya cabang, hendaklah seseorang dari penuntut ilmu untuk berlapang dada. 6. Dan jangan jadikan perselisihan pendapat yang ada di 6 tengah para ulama, yang mana para ulama berselisih pendapat dalamnya, untuk jadikan sebab permusuhan 6 dan perpecahan di antara kaum muslimin. 6. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan na'am ucapan beliau rahimahullahu ta'ala dari suatu contoh perselisihan pendapat ataupun perbedaan pendapat. Na'am. Qala min dhalika masalan ka'ayyakula ahadun idha rafa'ta minar ruku'i fala tada' yadakal yumna alal yusra bal irsalha ila janbi fakhidaik fa illam taf'al fa anta mubtadi'. 6. Di antara perselisihan pendapat, 6, contohnya ada seorang yang berpendapat, 6, dengan mengatakan jika engkau bangkit dari ruku', 6, maka janganlah engkau meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu. 6. Melainkan lepaskanlah 6 tangan tersebut dan diletakkan di sisi 6 kedua pahamu. 6. Barakallahu fikum. Fa illam taf'al, jika engkau tidak melakukan hal tersebut, itu tetap meletakkan 6 tangan kananmu di atas tangan kirimu, maka engkau adalah seorang mubtadi. Ya, ini diantara ada yang berpendapat seperti ini. Naam, barakallahu fikum. Contohnya. Maka kata beliau, kalimatun mubtadi, ucapan mubtadi, yaitu ahlul bid'ah, engkau adalah ahlul bid'ah, naam, pelaku bid'ah, naam, laisat hayyinatan ala nafsi. Maka, bukanlah suatu perkara yang ringan ya, untuk diterima di jiwa. Naam, idqala lihada, ya, memisalkan, beliau memisalkan jika seseorang mengatakan, ya, mubtadi itu kepada diriku, yaitu kepada beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, jika seorang ada yang mengatakan kepadaku seperti itu, engkau mubtadi, sayahdusu fi sadri syai'un minal karahah li'annal insan basharun, maka akan terjadi pada dadaku, diriku, sedikit suatu ketidaksukaan kepada orang yang mengatakannya. 6. Karena siapapun orangnya, ya, dia adalah manusia. 6. Walaupun setinggi ilmunya, maka tak kala 6. dikatakan ucapan mubtadi, maka 6. akan timbul sedikit rasa ketidaksukaan. 6. Barakallahu fikum. Ini dalam masalah al-furu, ya. Jadi dibedakan ya, masalah cabang. 6. Wa nahnu naqulu hadhil mas'alah fiha si'atun. Maka pendapat beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, kami katakan bahwa di dalam masalah ini, 6, terdapat sifat yang luas. Masalah ini luas. 6. Boleh bagi seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya setelah naam bangkit dari rukuk, atau melepaskannya. Naam. Thayyib. Wa li hadza nassal Imam Ahmad ala annahu yukhayyaru baina an yad'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra hakadha wa baina al-irsal. Ya, dengan demikian dinaskan, yaitu diucapkan oleh Imam Ahmad bahwasanya beliau naam memberikan pilihan. Imam Ahmad, pendapat beliau memberikan pilihan bagi seseorang tak kala bangkit dari naam ruku. Naam, yaitu boleh dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ya seperti ini, atau melepaskannya. Maka ini pendapat Imam Ahmad. Baik. Li'annal amra fi dzalika wasi', kata beliau, karena perkara hal tersebut, masalah tersebut, yaitu mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, ya, permasalahan yang luas. Naam. Walakin ma hiya sunnah inda tahriri hadhil mas'alah, akan tapi bagaimana sunnahnya jika dikaji secara dalam masalah ini? Naam. Ya, pendapat Ibnu Utsaimin ya, thayyib, membolehkan ya mengangkat atau meletakkan tangan kanannya atau di atas tangan kirinya, atau melepaskannya sebagaimana Imam Ahmad. Namun jika secara rinci mau dikaji, jawaban Ibnu Utsaimin seperti ini. Fal jawab, jawabannya, as-sunnatu an tada'a yadakal yumna 'alal yusra idza rafa'ta minar ruku' kama tada'uha idza kunta qa'ima. 6. Yang sunnah adalah engkau meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu jika engkau bangkit dari ruku', sebagaimana engkau meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu ketika berdiri. Tak kala kita hendak salat, ya. Naam, sama posisinya naam ketika bangkit dari ruku, yaitu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Naam. Wa dalil fi ma rawahul Bukhari an Sahal bin Sa'ad, dan dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad, qala kana an-nasu yu'maruna an yada ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Bahwasanya Sahal ibn Sa'ad mengatakan dahulu manusia diperintahkan untuk seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya di dalam sholat. Faltandur hal yuridu bidzalika fi hali sujud au yuridu bidzalika fi hali ruku au yuridu bidzalika fi hali qu'ud. Naam, maka hendaklah engkau perhatikan apakah yang dimaksud dari perintah tersebut, ya, meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya pada keadaan sujud, atau yang diinginkan perintah tersebut pada keadaan ruku, atau yang diinginkan perintah tersebut pada keadaan duduk. Naam. Maka la bal yuridu bidzalika fi halil qiyam wa dzalika yasmul qiyamu qabla ar-ruku'i wal qiyamu ba'da ar-ruku'. Tidak demikian, melainkan yang diinginkan perintah dari hadis tersebut, yaitu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, naam, ketika berdiri. Umum, ya, baik berdirinya sebelum ruku atau berdiri setelah ruku. Naam, ini pendapat beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagaimana juga ini naam pendapatnya Ibnu Bas rahimahullah taala. Adapun Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Mukbil rahimahullah taala, ya, berpendapat untuk melepaskan naam tangannya ketika bangkit dari ruku. Naam, barakallahu fikum. Sehingga masalah ini masalah yang wasi', masalah yang luas. Seseorang boleh memilih dengan dalil-dalil yang sebenarnya pendalilannya sama, tetapi cara pandang dari para ulama ini yang berbeda. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah taala. Fayajibu alla na'khudha min hadzal khilaf bainal ulama'i sababan lisiqa'i wan naza'. Maka yang wajib, janganlah kita jadikan perselisihan pendapat di kalangan para ulama ini, naam, sebagai sebab permusuhan dan pertikaian. Naam. Antum bisa kiaskan dengan naam masalah furu' yang lain yang di dalamnya para ulama berselisih pendapat. Naam. Li'annana kulluna nuridul haqqa wa kulluna fa'ala ma addahu ijtihaduhu ilaihi famadama hakadha. Naam. Maka sungguhnya semua dari kita menginginkan kebenaran. Dan semua dari kita melakukan apa yang ya diyakininya dari suatu dalil, dan selamanya kita melakukan hal tersebut di atas dalil tersebut. Naam, yang diyakini. Fa inna la yajuzu an nattakhidha min dhalika sababan lil adawati wat tafarruqi baina ahli al ilmi. Maka tidak boleh kita menjadikan naam perselisihan pendapat di kalangan ahlul ilmi sebagai sebab permusuhan dan perpecahan. Lianna al-ulama lam yazalu yakhtalifuna hatta fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama, mereka sering terjadi perselisihan pendapat bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, naam barakallahu fikum, mereka juga naam terjadi perselisihan pendapat. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, naam kisah, naam yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya, janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka salat asar di sini ditunaikannya apakah sudah sampai di Bani Quraidah atau di waktu salat asar para sahabat salat. Maka di antara para sahabat dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadinya perselisihan pendapat. Ada yang berpendapat ya bahwasanya tidaklah kita salat kecuali harus sampai ke Bani Quraidah. Dan ada yang berpendapat sebagian sahabat bahwasanya tidak boleh ya, karena waktunya jika kita sampai Bani Quraidah akan habis waktu salat asar. Maka hal tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mencela satupun dari mereka. Sehingga ini perselisihan di dalam masalah furu', barakallahu fikum, terjadi. Di tengah-tengah para sahabat. Dan masalah-masalah yang lain masih banyak. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, banyak masalah-masalah yang mana para sahabat berselisih pendapat. Kemudian kita melanjutkan ucapan beliau rahimahullahu taala, idzan fal wajibu ala talabatil ilmi ayyakunu yadan wahidatan wa la yaj'alu misla hadzal khilaf sababan littaba'udi wattabaghudi bal alwajibu idza khalafta sahibaka bimuqtada ad-dalil indaka wa khalafaka huwa bimuqtada ad-dalil indahu an taj'alu anfusakum ala tariqin wahidin wa an tazdadal mahabbatu bainakuma. Maka jika demikian yang wajib bagi seorang penuntut ilmu. Kita semuanya nahnu tullab al-ilm. Semuanya kita yang ada di sini adalah penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Dinasihatkan oleh beliau rahimahullah, jika demikian yang wajib bagi penuntut ilmu, hendaklah mereka itu bersatu. Dan jangan jadikan perselisihan pendapat yang semisal ini sebagai sebab ya saling menjauh dan saling membelakangi di antara kalian. Melainkan yang wajib jika engkau menyelisihi temanmu dikarenakan tuntutan dalil yang ada pada dirimu. Menyelisihi saudaranya, temannya karena ada dalil. Tuntutan dalil. Dan sebaliknya, jika temanmu menyelisihimu dikarenakan tuntutan adanya dalil yang ada pada dirinya, maka janganlah menjadikan diri-diri kalian, atau hendaklah antaja'alu anfusakum, hendaklah kalian menjadikan diri-diri kalian di atas satu jalan. Tidak harus berselisih karena kamu berpendapat adanya dalil, beramal dengan adanya dalil, dan temanmu yang berbeda pendapat juga memiliki dalil. Barakallahu fikum. Maka hendaklah diri-diri kalian, jadikan diri-diri kalian di atas satu jalan. Dan dengan seperti itu hendaklah kecintaan itu bertambah di antara kalian. Barakallahu fikum. Walihada fanahnu nuhibbu wa nuhanni'u syababana alladhina indahumul ana ittijahan kawiyan ila ayyukrinul masaila biddala'ili wa ayyabnu ilmahum ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hal ini, kata beliau Ibnu Utsaimin, merasa senang, bahagia kepada para pemuda, yang mana pada diri-diri mereka ada antusias yang sangat kuat, semangat yang sangat besar, ya, untuk menggendengkan suatu masalah-masalah yang ada, yaitu masalah-masalah yang ada dengan ad-dalail, dengan dalil-dalil. 6. Yang mana mereka bangun ilmu mereka dengan Al-Quran, di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah mereka bangun ilmu mereka dengan na'am taklid, hanya pengikutan saja, pengekoran saja terhadap seseorang. Tetapi ya, mereka mengikuti, dibangun di atas ilmu. Barakallahu fikum. Karena na'am taklid ya buta, yaitu na'am dia mengikuti seseorang na'am karena na'am dibangun karena kesukaan, bukan karena dalil, rasa simpatis saja, maka itu dinamakan taklid. Namun jika seorang mengikuti seseorang karena seorang itu menyampaikan dalil, maka ini bukan taklid. Dan ini merupakan perkara yang dibolehkan oleh para ulama. Karena taklid itu akan menimbulkan na'am kebodohan, tidak bertambah ilmu kita. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa innat taqlid la yurisu illa baladah. Tidaklah taklid itu na'am, sungguhnya taklid itu tidaklah mewariskan melainkan hanya kebodohan. Barakallahu fikum. Ini sehingga terghib, motivasi bagi kita, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ya seseorang na'am tindakannya, amalannya dibangun di atas ilmu, yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu taala, nara anna hadza minal khair. Kami berpandangan, kata beliau, bahwa perbedaan yang seperti ini minal khair, termasuk dari kebaikan. Wa anna yubashiru bi fathhi abwabil ilm min manahijihi sahihah. Dan sungguhnya itu merupakan kabar gembira adanya perbedaan pendapat. Ya. Naam, di mana bi fathhi abwabil ilm, dibukanya pintu-pintu ilmu dari cara-cara yang as-sahihah, yang benar. Wala nuridu minhum ayyaj'alu dhalika sababan lita'azzubi wal baghdha. Dan kami tidak menginginkan dari mereka, yaitu orang-orang yang berselisih pendapat di dalam masalah furu', na'am, yang mana na'am terjadi di antara para ulama perselisihan pendapat tersebut, na'am, kita tidak menginginkan dari mereka untuk mereka menjadikan hal tersebut sebagai sebab ta'azzub, yaitu bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, ya, thayyib, yang pendapat ini hanya kelompoknya ini saja, pendapat yang ini berkelompoknya dengan yang sependapat dengannya. Maka jangan hal ini dijadikan sebagai sebab berkelompok-kelompok, dan juga jangan jadikan sebab permusuhan, yaitu di dalam masalah furu' tentunya. Barakallahu fikum. Wa qad qala Allahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Barakallahu fikum. Ya, sungguhnya orang-orang yang mana mereka na'am memecah belah agama mereka, dengan na'am memecah belah agama mereka, wa kanu, dan mereka berkelompok-kelompok, maka engkau tidak ada tanggung jawab sedikit pun dari apa yang dilakukan oleh mereka. Maka ini merupakan perkara yang madmum, yang berkelompok-kelompok, ta'azzub Berpecah belah maka perkara yang madzmum. Falladzina yaj'aluna anfusahum ahzaban yatahazzabuna ilaiha la nuwafiquhum ala dzalik li'anna hizballahi wahidun. Maka orang-orang yang menjadikan diri-diri mereka berkelompok-kelompok dikarenakan permasalahan perselisihan pendapat di dalam masalah al-furu. Naam la nuwafiquhum, kata Ibnu Utsaimin, aku tidak setuju, aku tidak sepakat dengan tindakan mereka. Naam, karena hizbullah, golongan Allah itu satu. Naam, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dalil. Naam. Wa nara anna ikhtilafal fahmi la yujibu ayatabaghada an-nasu wa ayyaqa ahadum fi ardi akhihi. Naam. Dan kata beliau Ibnu Utsaimin, kami berpandangan bahwa perbedaan pemahaman, perbedaan cara pandang, naam, tidak menuntut, naam, bagi manusia itu saling membelakangi. Naam. Dan juga tidak menuntut perbedaan pendapat tersebut, naam, di antara mereka saling mencela kepada saudaranya. Naam. Fayajibu ala talabatil ilmi ayyakunu ikhwatan hatta wa in ikhtalafu fi ba'dil masail al-far'iyah. Maka yang wajib bagi penuntut ilmu, hendaklah mereka bersaudara. Naam, menjadi saudara. Walaupun pada diri-diri mereka ada perselisihan pendapat di dalam sebagian permasalahan-permasalahan. Ya, yang bersifat al-furu, yang bersifat cabang. Wa ala kulli wahidin ayyadu wal akhirah bil hudu'i wal munaqashati allati yuradu biha wajhullahi wal wusulu ilal ilmi. Naam. Yang wajib bagi setiap orang untuk menyeru saudaranya, menyeru temannya, ya, bil hudu', dengan cara yang baik, dengan cara yang tenang, ya, tidak tergesa-gesa. 6. Untuk harus mengikuti pendapatnya. 6. Wal munaqasyah, dan hendaklah 6 setiap orang itu untuk melakukan diskusi jika ada perbedaan pendapat. 6. Yang dimaksudkan dengan diskusi tersebut adalah wajhullah. Wajah Allah Subhanahu wa taala dituntut padanya keikhlasan. 6. Di dalam naam diskusi tersebut, bukan cari menang-menangan. Naam, yang menang, ya, berarti itulah yang benar, ya, bukan cari kemenangan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, wajhullah. Naam, wal wusulu ilal ilm, dan sampai kepada ilmu. Barakallahu fikum, wa bihadza tahsulul ulfatu wa yazulu hadzal inatu wa syiddatu allati takunu fi ba'din nas. Maka dengan cara yang seperti ini, yaitu, ya, tak kala adanya perbedaan, ya, dengan cara tenang dan diskusi, maka akan, ya, diperoleh al-ulfah, yaitu persatuan. Naam, dan hilangnya beban yang sangat berat dan sifat yang, ya, keras. Naam, tasyaddud. 6. Sifat yang keras, yang mana hal ini juga terjadi pada sebagian manusia. 6. Tayyib, dengan adanya dia, 6 menyelisih pendapat, dia bersifat tasyaddud. Ini terjadi, bersifat keras kepada saudaranya yang berselisih pendapat. 6. Di dalam masalah furu'. Ini kata beliau Ibnu Utsaimin, hal ini sebagian manusia, 6, terjadi. 6. Mengalaminya. Hatta qad yasilu bihimul amru ila an-naza' wal khisam, sampai perkara tersebut mengantarkan kepada manusia, sebagian manusia, kepada pertikaian, kepada perdebatan, dengan debat kusir yang tidak ada jalan keluarnya. Barakallahu fikum, wa hadza la syakka yafrahu a'da'ul muslimin, dan tidak diragukan, naam, ya, perbedaan pendapat ya di dalam masalah furu', di dalam masalah cabang, naam, jadikan sebab untuk permusuhan, saling membelakangi, saling menjauhi, tidak dilakukan perkara hal tersebut, naam, akan membuat senang musuh-musuh kaum muslimin. Musuh-musuh Islam akan buat senang. Nah, mereka bertikai sendiri. Naam. Wan naza' bainal ummah min asyaddi ma yakunu fid darar. Dan persengketaan, ya, sengketa di antara umat, ya, dari masalah-masalah furu', naam, merupakan bahaya yang sangat besar. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah oleh kalian Allah dan taatilah Rasulnya dan janganlah kalian berselisih. Fatafsalu, maka perselisihan itu, fatafsalu, akan membuat kalian lemah. Watadhhab rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi misli hadhihi al-masaili walakinnahum ala qalbin wahidin ala mahabbatin wa ikhtilafin. Naam, dan dahulu para sahabat radhiyallahu anhum mereka berselisih pendapat di dalam naam permasalahan-permasalahan yang seperti ini, akan tetapi mereka di atas hati yang satu. Naam, tidak menjadikan naam berpecah belah. Naam, di atas kecintaan. Naam, bukan karena perselisihan sehingga mereka saling bermusuhan. Di atas persatuan. Naam, barakallahu fikum. Ini yang terjadi pada sahabat. Tak kala ada perselisihan, naam, mereka di atas satu hati. Naam. Bal inni aqulu bisarahatin inna ar-rajula idza khalafaka bi muqtada ad-dalil indahu fa inna muwafiqun laka fil haqiqah. Bahkan sungguhnya aku katakan dengan jelas, dengan tegas, kata beliau Ibnu Utsaimin, bahwa seseorang jika ada yang menyelisihimu dikarenakan adanya tuntutan dalil, ya, yang ada padanya, ya, menyelisihimu karena adanya dalil, naam, maka pada hakikatnya adalah sepakat denganmu. Naam. Karena kamu pun melakukan dengan tuntutan dalil. Sehingga sama. Berarti sepakat semuanya. Barakallahu fikum. Li'anna kullan minkuma talibun lil haqiqah. Maka sungguh semuanya dari kalian berdua, ya, adalah penuntut. Ya, orang yang mencari kebenaran. Maka wabillati falhadfu wahid. Maka yang berikutnya bahwa tujuannya itu satu. Wahwal wusulu ilal haqqi anid dalil, yaitu sampainya kebenaran, naam, dengan adanya dalil. Fahuwa idzan lam yukhalifka ma dumta tukiru annahu innama khalafaka bi muqtadad dalil indahu. Fa'inna al-khilaf fa bihadhihi at-tariqati tabqa al-ummah wahidatan wa in ikhtalafat fi ba'dhi al-masail liqiyami ad-dalil 'indaha amma man 'anada wa kabara ba'da dhuhuri al-haqq fala shakka annahu yajibu ay yu'amila bima yastakhiffuhu ba'da al-inad wal-mukhalafati wa li kulli maqam maqal. Naam, ini ucapan terakhir dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam, dalam permasalahan ini yang intinya bahwa seorang yang menyelisihimu selama, naam, engkau yakini bahwa yang menyelisihimu adanya tuntutan dalil, naam, pada dirinya, maka apa perselisihannya? Di mana perselisihannya? Maka dengan cara yang seperti ini, naam, akan terwujud persatuan. walaupun adanya perbedaan pada sebagian permasalahan karena adanya tuntutan dalil yang ada pada diri mereka masing-masing. Nah, adapun orang yang sombong ya dan bersih keras ya, walaupun telah nampak kebenaran, maka tidak diragukan wajib baginya untuk disikapi ya, dengan apa yang pantas untuk disikapi, dikarenakan kesombongan yang ada padanya ya, bahwa setiap makom suatu tempat itu memiliki makol ucapan tersendiri sehingga tidak sama pada setiap kondisi. Barakallahu fikum. Ini naam, selesai pembahasan kita naam pada perkara yang keempat berkaitan dengan adab talibul ilm. Naktahwi hadal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.